Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat hidayah dan taufiknya sehingga kembali malam hari ini kita dengan izin Allah dipertemukan di majelis ilmu yang semoga Allah taala memberikan tambahan ilmu yang bermanfaat bagi kita sebagai petunjuk pedoman untuk kehidupan kita meraih kehidupan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dunia maupun akhirat. Jemaah kaum muslimin rahimani rahimakumullah, malam hari ini kita pembahasannya adalah masih melanjutkan tentang pembahasan masalah sihir, masalah perdukunan dan masalah praktek-praktek paranormal. Pada pembahasan minggu yang lalu telah kita bahas masalah yang pertama, yaitu masalah sihir. Sekarang kita akan membahas masalah yang kedua, al-kahanatu wal-irafah, perdukunan dan itu praktek meramal. Kata asy-Syaikh Shalih Fauzan bin Abdullah Fauzan hafizallahu wa ra'ahu ta'ala dalam kitab Aqidah Tauhid, kata beliau, al-kahanatu wal-irafah huma iddi'a'u ilmil ghaib wa ma'rifatil umur ghaibiyah kal ihbari bima sayaqa'u fil ardi wa ma sayahsulu wa aina makanu syai'il mafqud. Perdukunan dan praktek meramal ini identik keduanya dengan praktek yang ada padanya ngaku-ngaku tahu ilmu gaib, mengetahui perkara yang gaib, menghabarkan dengan ramalannya apa yang akan terjadi di muka bumi, apa yang akan terlaksana, dan juga memberitahukan satu benda yang hilang letaknya di sini, di sana. Ini adalah berupa pengakuan tahu ilmu gaib. Wa dzalika min tariqi istihdami sayatin alladzina yastariquna sam'a minas sama. Yang demikian dengan cara meminta bantuan kepada syaitan, kalangan jin yang mereka mencuri berita, mencuri pendengaran untuk mendengar berita dari langit. Karena takdir, ketetapan segala apa yang terjadi di muka bumi itu semuanya telah tertulis di Lauh Mahfudz. Sebagaimana Allah taala berfirman di dalam surah As-Su'ara ayat 221 hingga 223. Hal unabbiukum ala man tanazzalu sayatin tanazzalu ala kulli afakin athim yulquna sam'a wa aksaruhumul kadibun. Tahukah, maukah aku beritakan kepada kalian kepada siapa syaitan-syaitan itu turun? Untuk apa? Untuk memberitakan hasil curian. Dikisahkan dalam sebuah hadis, syaitan itu dia yakni naik satu dengan yang lainnya sampai langit untuk mendengar berita langit tentang apa yang akan terjadi di muka bumi. Nah, sehingga Allah Ta'ala untuk mengusir mereka dari usaha pencurian itu dilemparlah dengan bintang-bintang di langit. Bintang yang terlempar, mungkin bahasa kita seperti meteor. Yang Allah Ta'ala menyatakan rujumal lisayatin, bintang-bintang itu untuk melempar para syaitan yang berusaha untuk mencuri berita dari langit. Nah, di antara berita itu tercuri oleh mereka 1-2 perkara yang kemudian disampaikan dari syaitan yang paling atasnya ke bawah, ke bawah, ke bawah, sampai kemudian disampaikanlah kepada para dukun, tukang ramal, orang-orang yang mengaku-ngaku tahu perkara gaib. Makanya Allah Ta'ala menyatakan, maukah aku beritakan kepada kalian kepada siapa syaitan itu mereka turun? Kok bahasanya turun? Ya, karena mereka dari proses tadi mencuri berita itu kemudian dibawa turun. Berita itu tidak disampaikan ke siapa? Tanazzalu ala kulli afakin asim, turun kepada setiap orang yang tukang pendusta yang lagi berdosa. Siapa mereka? Orang-orang yang ngaku-ngaku tahu perkara gaib, yaitu minal kuhana, para dukun-dukun, musyawadin, orang-orang yang ngaku-ngaku tahu perkara gaib, tukang ramal. Yulkuna sam'a, mereka memberikan hasil pendengarannya. Wa aksaruhum kadzibun, mayoritasnya mereka adalah berdusta. Disebutkan dalam hadis, satu kebenaran yang mereka curi dari berita langit itu kemudian dipoles, dicampur dengan 100 kedustaan. Makanya jangan heran terkadang orang bilang begini, itu ramalannya mujarab, ramalannya betul. Beritanya adalah benar. Padahal kalaulah ada benarnya itu 1-2 perkara, cuman dustanya itu lebih banyak. Wa aksaruhum kadzibun, kebanyakan mereka adalah pendusta. Tapi oleh para syaitan, baik dari kalangan jin ataupun dari kalangan manusia, yang diingat adalah, yang dipromosikan, yang diberitakan adalah yang benarnya itu tadi. Nah, itulah yang kemudian manusia banyak tertipu. Kata beliau selanjutnya, wadzalika anna syaitan yastariqul kalimata min kalamil malaikah, yang demikian karena syaitan berusaha mencuri satu kalimat dari pembicaraan para malaikat. Fayulkiha fi udunil kahin, kemudian hasil mencurinya disampaikanlah kepada dukun, tukang ramal, paranormal, apalagi sebutannya, orang pinter, ada yang bilangnya begitu. Wayak dibul kahinu ma'ahadil kalimah mi'ata kadbah, kemudian dukun tersebut berdusta dengan satu kalimat itu tadi 100 kedustaan. Fayusaddiquhun nas bisababi tilkal kalimah allati sumi'at minas sama, manusia pun akhirnya membenarkan dengan sebab satu kalimat tadi yang dicuri dari langit. Nah, katanya itu ramalannya mujarab, ramalannya jitu, tebakannya tidak pernah meleset. ya. Orang judi pun datang ke dukun tukang ramal, ya, tanya berapa nomor yang mau keluar. Ini termasuk ngaku-ngaku perkara yang gaib. Kok bisa ya nebak? Terus kok cocok tebakannya, ramalannya? Itulah. Sebenarnya benarnya itu satu atau dua, salahnya itu yang lebih banyak. Tapi yang diingat oleh manusia, yang dipromosikan oleh syaitan, ya itu tadi, yang benarnya itu tadi. Wallahul munfaridu bil ilmil ghaib. Sementara Allah lah satu-satunya zat yang mengetahui perkara yang gaib. Sebagaimana telah kita bahas, Allah Ta'ala menyatakan dalam Al-Quran, wallahu indahu ilmul gaib. Di sisi Allah lah ilmu perkara gaib. Wa indallahi mafatihul ghaib la ya'lamuha illa hu. Di sisi Allah lah perbendaharaan ilmu-ilmu gaib. La ya'lamuha illa hu. Tidak ada yang mengetahui perkara gaib itu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Faman idda'a musyarakatahu fi syai'in min dalika bi kahanatin aw ghairiha aw saddaqa may yad'i dalika faqad ja'ala lillahi syarikan fi ma huwa min khasa'isihi. Maka siapa saja yang ngaku-ngaku mengetahui perkara gaib, menjadikan dirinya sebagai sekutu bagi Allah, baik dengan cara ramalan dan sebagainya, atau orang itu membenarkan ramalan-ramalan, tebakan-tebakan, pengakuan-pengakuan dukun yang dari perkara-perkara gaib tersebut, berarti dia telah menjadikan bagi Allah sekutu dalam perkara yang itu hanya Allah yang mengetahui. Tidak boleh ada kita mempercayai dalam perkara gaib itu kecuali hanya Allah yang mengetahuinya. Ini jemaah kaum muslimin rahimani rahimakumullah. Terkadang manusia itu digoda oleh syaitan. Syaitan datang lewat mimpi. Nah, lewat mimpi. Di mimpi itulah dikabarkan atau diberitakan nanti akan terjadi begini dan begini dan begitu. Ini hati-hati. Itu kita tidak boleh kemudian memberitakan, menceritakan apa yang kita mimpi. Karena yang demikian, kalau sampai terjadi kemudian kita memberitakan bahwasanya nanti akan terjadi begini dan begini dan begitu, apa dasarnya mimpi? Nah, ini termasuk ngaku-ngaku perkara gaib. Ini jemaah kaum muslimin rahimani rahimakumullah. Terus bagaimana? Ya, kalau itu mimbak seperti firasat atau mimpi, ya, kalau itu baik berdoa saja semoga terjadi. Berdoa kepada Allah kalau itu baik semoga terjadi. Kalau kenyataannya terjadi, ya bersyukurlah. Barangkali itu Allah Ta'ala telah beri pertanda dan punya doa dikabulkan oleh Allah. Maka kembalinya kita bersyukurnya kepada Allah. Jangan sampai kita terjatuh, wah saya ini kalau saya rasa mimpi-mimpi saya ini kok benar terjadi ya. Nah, hati-hati. Nanti kemudian sedikit demi sedikit cerita ke orang, ke orang, ke orang, nah jadi dukun. Nah, jadi tukang ramal akhirnya. Ini namanya godaan syaitan untuk menyeret kita. Orang terkadang demikian. Jemaah kaum muslimin rahimani rahimakumullah. Orang yang tidak punya pegangan akidah keimanan yang kuat, kadang, bukan hanya kadang, ini sering terjadi, ya, macam-macam orang gila saja didatangi. Orang gila yang didatangi. Dia tanyakan tentang rezeki dia. Saya tanya kamu, rezeki saya dari arah barat atau timur? Nah, nanti yang dibilang orang gila itu dipercayai. Ini hanya jazakumullah jamaah kaum muslimin terjadi. Mau judi nebak apa itu tokel ya. Nah, datang kepada orang gila. Sudah siapkan dia angka-angka. Mana yang mau keluar nanti pilihkan untuk saya. Tak kasih uang kamu. Pilihkan angka-angkanya. Dipercaya. Nah, kalau itu pas tepat terjadi, wah orang gila itu semakin tambah terkenal nanti. Ini jamaah kaum muslimin, ketika akidah rusak, keimanan rusak, ada saja orang, ada yang bertapa, sengaja bermalam di tempat tertentu atau di sebuah di bawah pohon besar atau di batu atau di gua tempat yang sepi. Ditanya cari apa, wangsit. Apa itu wangsit? Ya bisikan, suara gaib katanya. Lutus itu suara siapa? Bisikan siapa? Kalau kita hidup, petunjuk hidup kita ini sudah sempurna, sudah lengkap. Allah Ta'ala mengutus Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam membawa agama yang hak, petunjuk dari sisi Allah, mendapatkan wahyu disampaikan kepada kita. Gak perlu lagi kita untuk cari petunjuk hidup. Enggak mau cari acara untuk dapat rezeki. Barangkali ada suara gaib atau bisikan, bagaimana saya supaya cari rezeki. Lo Islam sudah mengarahkan bagaimana cari rezeki juga. Silakan kerja apa saja, yang penting halal, usaha. Mau bertani, mau berdagang. Akhirnya dibisikinya, ada suara gaibnya itu tadi, mengarahkan dia jadi tukang ramal. Jemaah kaum muslimin rahimani rahimakumullah. Dan tidak sedikit yang demikian itu mengarahnya kepada permusuhan dan kebencian. Ya, ada teman saya usaha ini buka warung. Buka warung. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, awal-awal agak rame. Mungkin orang penasaran, pengen tahu ya rasa warungnya. Bulan berikutnya kok agak sepi-sepi begitu. Tiba-tiba datang ini orang tidak dikenal dari mana, siapanya, datang langsung. Kamu punya usaha warung ini sekarang sepi ya? Nah, gayanya ini tahu kamu sepi ya. Kamu mesti tahu. Ada orang yang jahat sama usaha kamu. Ada orang tidak senang usaha kamu ini karena merasa dia disaingi oleh usaha. Kamu tidak tahu kalau dia sudah pasang sesuatu di depan rumah, depan warung. Maka kalau orang pengen datang itu sudah gak ada selera untuk pengen datang ke warungmu ini. Karena apa? Di depan warungmu ini sudah macam dikasih pagar. Ya jemaah kaum muslimin, kalau orang gak punya akidah, gak punya keimanan, dia akan terbawa. Terus bagaimana caranya? Nah, dan benar waktu itu belum ditanya pun sudah menawarkan, kalau kamu pengen terlepas dari apa yang dipasang oleh orang lain ini, kamu ada caranya. Kalau mau datang ke tempat saya beritahu nih. Jamaah kaum muslimin, yang demikian bisa saja terjadi. Oh, ini saya bicara kenyataan, ada pengalaman teman yang demikian. Ya alhamdulillahnya tanya kepada kita bagaimana. Nah, itulah godaannya. Ya namanya usaha, sekalipun ada orang yang jahat yang demikian, penyelesaiannya itu bukan dengan cara pelanggaran syariah. Sekalipun ada orang tidak suka atau orang sudah kirim sihir dan sebagainya, Islam ini sudah ada solusinya. Nah, kalau cara-cara yang banyak, jamaah kaum muslimin, macam-macam. Harus yaitu diperciki air yang sudah dikasih mantra, kasih berbagai ramuan. Kemudian ada amalannya, harus sebagian mensyaratkan potong ayam warna hitam dengan darahnya tidak boleh netes ketika potong ayam itu. Terus gimana? Ada yang dipatahin lehernya, ada yang dengan benda tumpul dan sebagainya dan sebagainya. Kalau orang Jawa itu kenal itu namanya ayam hitam, itu namanya ayam cemani. Nah, kalau di sini nggak tahu, itu memang cari kalau bisa itu hitam, sak matanya hitam. Ada pakai kemenyan dan berbagai ramuan bunga, minyak wangi dan sebagainya. Ada pengalaman teman jamaah kaum muslimin jual minyak wangi. Ada satu macam minyak wangi warnanya merah, laris itu. Ada pelanggannya yang terus nyari itu minyak wangi, minyak misik tapi warna merah, khas untuk ya ini campuran bakar kemenyan. Usut punya usut, ternyata pelanggannya itu adalah dukun, memang untuk dipakai praktek itu. Sebagian orang punya khusus minyak wanginya, ya dari Malaysia katanya. Dia praktek untuk menebak atau meramal melalui telapak tangan seseorang, meramal itu harus diolesi minyak wangi tersebut, minyaknya khusus. Makanya sekali datang ke situ untuk dapat ramalan orang itu ya bayarnya lumayan, karena minyaknya itu belinya dari luar negeri. Berbagai macam intinya jamaah kaum muslimin, praktek-praktek ramalan, yaitu mengaku-ngaku tahu perkara gaib, dari mencari barang hilang, orang hilang. Banyak kan orang itu larinya ke tukang ramal. Tak terkecuali meramal nasib, ramalan rezeki, orang mau cari jodoh, cari ramalan dulu. Itu banyak terjadi. Dan ketahuilah ini adalah merupakan penyimpangan akidah. Kata beliau selanjutnya, wal kahanatu la tahlu minasyirki, praktek perdukunan itu hampir-hampir tidak terlepas dari praktek kesyirikan. Ada unsur kesyirikan. li'annaha taqarrubun ila syayatin bima yuhibbun. Karena ada pada perdukunan itu unsur mendekatkan diri kepada syaitan-syaitan, takarrub, pengorbanan kepada syaitan-syaitan dengan apa yang disenangi oleh syaitan. Makanya macam-macam tadi permintaannya. Ya. Dulu pernah kita meruqyah. Masih umur SMA ini anak, tahu yang ngaku-ngaku tahu perkara gaib. Nah, berbagai macam ritual. Karena dia banyak piaraannya itu banyak, khodamnya itu banyak dari kalangan jin. Ritualnya ada itu tadi, pakai minyak wangi, ada yang ritualnya pakai berbagai macam bunga, ada ritualnya minta sembelihan, nah, macam-macam ritual yang harus dikerjakan. Ada yang minta amalan puasa 3 hari 3 malam tanpa berbuka, 3 hari 3 malam. Nah, kemudian punya pusaka. Pusakanya ini setidaknya kalau tidak aktif itu setahun sekali harus dimandikan. Nah, biasanya itu bulan Muharram. Nah, itu minta harus dimandikan. Kalau semakin sering dipakai, itu nanti semakin sering permintaannya. Masing-masing itu ada amalannya, juga ada biasanya itu istilahnya kontradiksinya. Kalau obat itu kontradiksinya, pantangan. Tidak boleh ini dan tidak boleh itu. Di antaranya dia mempelajari ilmu pelet. Ilmu pelet. Tingkatnya sudah tinggi. Jadi kalau dia ingin sasaran kepada wanita yang diinginkan, cukup dia di begitu aja, ditembak dengan jarinya. Itu sudah ya. Perempuan yang dia jadi sasaran itu sudah ngikut di belakangnya. Itu ilmunya itu ketika cerita sama kita itu hilang kalau dia makan kelapa. Nah, jadi kalau dia makan kelapa itu harus pilih satu, pilih salah satu. Kalau air ya airnya saja. Kalau kelapa ya kelapanya saja, enggak boleh dua-duanya. Kalau dua-duanya bisa hilang, itu luntur ilmunya. Ini saya cerita ya, bukan ngajari. Kenapa? Karena alhamdulillah orangnya ini tobat. Masih SMA, kelas 3 SMA. Orangnya tobat dan alhamdulillah apa itu pusaka-pusakanya itu waktu itu ada belasan itu. Itu kita diserahkan ke kita, kita ruqyah, kita bakar, kita hancurkan. Dan macam-macam carinya. Ada yang carinya itu harus itu tadi, semedi. Beberapa malam dia lakukan di pinggiran gunung, di pinggiran gunung, bawah gunung. Dan ternyata waktu itu ada saingannya dari seorang biksu. Ternyata di situ sudah duluan, sama-sama cari ya ini pusaka itu, cuman akhirnya dapat dia. Demikianlah berbagai cara sampai ikhwanizakumullah, alhamdulillah ketika dia hadir pengajian, di mana di pengajian itu pas ada ruqyah seorang mantan preman dari daerah Cilacap, Cina orangnya, Cina, preman yang ditakutin juga punya ilmu-ilmu demikian. Kemudian taubat, diruqyah. Nah, teman kita ini yang taubat itu akhirnya taubat, dia merasa saya kok juga punya kayak begini. Pas hadir pengajian itu, loh saya kok juga punya kayak begini. Nah, ternyata yang membantu selama ini itu adalah syaitan, jin. Ini jemaah kaum muslimin. Sehingga apa yang disampaikan oleh beliau, kalau kita yakni buktikan dalam kenyataan kehidupan manusia, itu yang benar, bahwasanya para dukun, tukang ramal yang praktek-praktek yang di luar dunia-dunia gaib itu adalah memang meminta bantuan kepada syaitan, ada unsur pendekatan diri kepada syaitan dengan perkara-perkara yang dimaukan dan disenangi oleh syaitan. Karena itu sifatnya mesti timbal balik. Gak mungkin diberi tanpa memberi. Ibaratnya gitu. Syaitan mau membantu. Kebetulan jemaah kaum muslimin, yakni jin dari kalangan jin, itu diberi oleh Allah Ta'ala kemampuan-kemampuan yang tidak diberikan kepada manusia. Nah, sehingga jin-jin itu memiliki kemampuan lebih, itu kadang menawarkan manusia supaya manusia salah jalan. Itu karena mereka syaitan, tujuan mereka adalah menyesatkan manusia. Nah, jangan heran kalau ada orang misalnya dia pergi ke luar negeri, ke Mekah, ke Madinah misalnya, ya, dalam sekejap ya mungkin dibantu oleh jin syaitan. Kisah yang masyhur, dan ini disebutkan dalam kitab Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Di zamannya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ada orang tawaf di Ka'bah, karena itu bawah padat, mereka tawaf Ka'bah itu terbang di atas kepala-kepala orang. Tawaf terbang. Kok bisa? Ternyata dibantu oleh jin. Sehingga dikala itu jemaah kaum muslimin, dalam sebuah riwayat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mendapati demikian, yakni mengeraskan takbir beliau. Allahu Akbar. Gitu. Sehingga orang yang tawaf terbang itu tadi berjatuhan. Terkadang manusia diberi atau memiliki kemampuan-kemampuan lebih-lebih itu jangan heran. Itu adalah dibantu jin atau syaitan, sangat tuh banyak yang demikian. Kata beliau selanjutnya, wal kahanatu la tahlu minasyirki li anna taqarrubun ila syayatin bima yuhibbun. Para dukun, tukang ramal, paranormal itu tidak terlepas adanya unsur-unsur kesyirikan, karena ada padanya praktek pendekatan diri kepada syaitan-syaitan dengan apa yang disenangi oleh syaitan. Fahyasirkun fi rububiyah min haitsu iddi'u musyarakatillah fi ilmihi. Maka ini adalah kesyirikan dalam hal rububiyah, di mana mengaku-ngaku adanya sekutu bagi Allah dalam ilmunya Allah, dalam masalah ilmu gaib. Wasyirkun fil uluhiyah, juga ada unsur syirik dalam masalah syirik uluhiyah. Min haitsu taqarrub ila ghairillah bi syai'in minal ibadah, berupa mendekatkan diri kepada selain Allah dengan bentuk dari bentuk ibadah. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ataka hinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Hadis dikeluarkan oleh Imam Ahmad, Imam Abu Dawud, Imam Tirmidzi, Ibnu Majah, dan hadis ini sahih. Barang siapa yang mendatangi dukun, tukang ramal, kemudian membenarkan apa yang dia sampaikan, sungguh berarti orang itu telah ingkar terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat yang lain, faman atak kahinan aw arrafan fasa'alahu falam tukbal salatu arba'ina lailatan. Siapa yang datang kepada dukun atau tukang ramal kemudian bertanya kepadanya, maka tidak akan diterima sholatnya 40 hari 40 malam. Ini jemaah kaum muslimin rahimani rahimakumullah. Wa mimma yajibu tanbihu alaih wa tanabbuh lahu, termasuk perkara yang perlu diperhatikan adalah anna saharata wal kuhana wal arrafin ya'basuna bi aqaidin nas bi haitsu yadharuna bi madharil atibba, bahwasanya tukang-tukang sihir, para dukun, para normal, tukang-tukang ramal, mereka membangkitkan adanya keyakinan manusia itu banyak menampilkan diri, menampakkan diri, menawarkan diri dengan melalui pengobatan-pengobatan alternatif. Nah, kenapa? Karena kecondongan orang sakit itu cari obat. Itulah. Ya, cari obat. Hati-hati dengan istilah-istilah, kadang obat kampung. Nah, itu juga jemaah kaum muslimin, kalau itu ada praktek-praktek sihir, praktek-praktek ya ini perdukunan, ramalan, kemudian ada tuntutan amalan-amalan, persyaratan-persyaratan berbagai macam, yang itu dari perkara-perkara ramalan atau menebak perkara-perkara yang gaib, maka ini dijauhi. Itu indikasi adanya praktek yang tidak benar. Ada kalanya baru datang sudah ditanya, kamu lahirnya hari apa? Siang, pagi, atau malam? Mau pengobatan kok ditanya tanggal lahir, hari lahir, jam lahir, apa hubungannya? Nah, ternyata nanti larinya adalah, oh, kamu ini waktu kelahirannya ini waktu yang memang itu waktu sial istilahnya. Maka sebagian jemaah kaum muslimin, kalau di Jawa itu namanya ruwatan. Orang itu kalau sudah ya ini waktu kelahirannya, tanggal atau harinya itu istilahnya waktu hari yang buruk, itu harus ada ritualnya, dimandikan. Nah, itu ini ada. Ini adalah bertentangan dengan agama Islam, akidah Islam. Tidak ada kaitannya jemaah kaum muslimin, yakni sial atau tidaknya seseorang bahagia atau tidaknya seorang berhasil hidupnya gampang atau susah, itu kaitannya dengan hari lahir, waktu lahir, itu tidak ada. Nah, sampai-sampai ada yang dicocokin nanti hari lahirnya dengan namanya cocok atau tidak, hari lahirnya dengan yaitu letak rumahnya, hadap rumahnya, ini dicocokin. Jadi kalau menurut ramalan, kamu itu kalau mau usahanya benar, itu dari posisi kamu tinggal ke tempat usaha kamu itu larinya harusnya ke arah barat. Nah, kamu selama ini berlawanan, akhirnya pindah tempat tinggal. Berbagai macam ramalan zaman kaum muslimin. Nah, tidak sedikit mereka menampilkan diri, menawarkan diri melalui yaitu terapi-terapi pengobatan. Istilahnya pengobatan alternatif. Maka perlu diketahui kalau pengobatan itu memang dengan asbab-asbab, dengan sebab-sebab melalui sarana yang memang masuk akal, ada kaitannya. Nah, ada kaitannya secara langsung, secara ilmiah, maka tidak mengapa jemaah kaum muslimin. Yang jelas ada nas, hadis, misalnya ma'ul zamzam lima suri balahu, air zamzam itu sesuai dengan niat orang yang meminumnya, karena itu berfungsi sebagai obat bagi orang yang mau meniatkannya sebagai obat. Menjadi minuman yang menghilangkan dahaga, siapa yang meniatkan menjadikan minuman. Menjadi makanan bagi orang yang meniatkannya supaya dia kenyang makan. Begitu juga misalnya habatus sauda, daun likulli dawa, dawaun likulli da, disebutkan habatus sauda, ya. Ya, ini istilah kalau kita cinten biji-biji hitam, habatus sauda, itu adalah obat semua penyakit. Begitu juga minyak zaitun, ini yang ada nas-nas hadisnya, dan setelah diteliti secara ilmiah, memang jemaah kaum muslimin terbukti. Nah, kalau pengobatan misalnya dengan sarana daun tertentu, karena ini mengandung zat ini, zat ini, zat ini, silakan, tidak masalah. Misalnya batuk, atau ya ini berdahak, konsumsi minum air hangat dikasih daun min, rasa mentol itu ya. Jelas yang demikian ada sisi unsur ilmiah. Tapi kalau kemudian pengobatan-pengobatan yang tidak ada kaitannya secara ilmiah, tidak terbukti baik secara kedokteran ataupun secara yakni nas dalil, maka jemaah kaum muslimin, yang demikian itu adalah praktek-praktek yang perlu diwaspadai, karena sangat banyak pengobatan-pengobatan alternatif yang menyimpang. Satu contoh, tahun beberapa tahun yang lalu datang ke pesantren kita, ternyata dia sudah berbagai orang didatangi. Ada yang menyarankan mandi dimandikan tengah malam jam 12 dengan air laut. Jadi dibawa di pinggir laut sana, dimandikan pakai air laut. Apa hubungannya? Ini penyakit orang jemaah kaum muslimin lagi, yakni dia tekanan, tekanan pikiran, depresi. Itu dimandikan dengan air laut jam 12 malam lagi mintanya. Datang lagi, bahkan waktu itu sampaikan dia ngaku ustad, dikenal sebagai ustad. Apa? Suruh yaitu dinaikkan ke plafon rumah. Di plafon rumah, kemudian di situ dibawain berbagai macam minuman, minuman air putih tapi yang sudah dibaca-bacain. Diminumnya harus di atas plafon rumahnya. Lalu apa hubungannya penyakit dengan plafon rumah? Ada lagi dibawakan bungkusan. Bahkan bungkusan ini harus ditanam di tengah-tengah rumah dan di depan rumah. Nah, intinya katanya ini diganggu. Ada orang yang mengganggu, yang niat jahat. Ikhwan fillah jazakumullah, ini contoh-contoh. Saya sebutkan yang agak-agak ada contoh-contoh yang pernah kita dapati. Inilah artinya apa berbagai macam praktek-praktek penyimpangan akidah, bentuk sihir, bentuk mengakui, ngaku-ngaku tahu perkara gaib. Ada unsur-unsur praktek-praktek yang diinginkan oleh syaitan karena cara-caranya adalah cara-cara sihir. Maka beliau menjelaskan yadharuna bimadharil atibba, mereka menampilkan diri sebagai penampilan tabib. Tabib menawarkan pengobatan alternatif. Fayamurunal mardo bidzabhi li ghairillah, mereka memerintahkan orang sakit untuk menyembelih diperuntukkan kepada selain Allah. Dengan sembelihan berbagai persyaratan. Bi ayat bahu khurufan, mereka minta untuk disembelihkan unta misalnya. Sifatu kada-kada, yang sifatnya demikian dan demikian. Auda jajah atau ayam, sifatnya demikian demikian. Tak terkecuali, karena ini yang semisal ini ikhwan wa jazakumullah merebak di berbagai macam lini. Yang dagang ya di perdagangannya, yang sakit dengan sakitnya, yang punya proyek dengan proyeknya. Orang mau bangun jembatan di tempat-tempat yang di situ sepi atau itu mereka nurunkan dulu tukang sihir atau dukun atau paranormal. Ya nantinya sebelum jembatan itu dibangun harus ada ritual. Ada yang disembelihkan mintanya kerbau, kepalanya nanti ditanam harus di situ. Ada yang mintanya sapi, nyembelihnya harus di situ supaya darahnya tertumpah di situ. Nah, macam-macam yang demikian ini, sekali lagi ini praktek-praktek penyimpangan, bahkan taraknya penyimpangan akidah. Ini kalau umat tidak mempelajari bimbingan Islam, bimbingan akidah yang benar, cuma kaum muslimin sementara kita hidup ini memang isinya ujian. Siapa manusia yang tidak pernah sakit? Nah, dengan berbagai macam apalagi sekarang penyakit dan berbagai macam tawaran-tawaran alternatif pengobatan. Kalau tidak hati-hati itu bisa menyeret pada yaitu mencari alternatif pengobatan yang keliru, bahkan praktek-praktek penyimpangan akidah. Kita sakit, kita berobat, itu tidaklah merusak tawakal kita. Rasulullah SAW bahkan memerintahkan fatadawau, berobatlah kalian. Tapi berobat sendiri jamaah kaum muslimin itu adalah usaha ikhtiar. Tawakalnya kita kepada Allah, sama halnya kita usaha cari rezeki. Usaha yang menentukan adalah Allah rezeki itu, maka kita tawakalnya minta rezekinya kepada Allah. Nah, sama halnya ketika mencari rezeki, tentunya yang kita perhatikan adalah caranya. Nah, apakah cara yang halal atau tidak? Sama halnya demikian berobat. Nanti sembuh itu juga takdir dari takdirnya Allah. Sama halnya kita mencari rezeki, dapat atau tidak rezeki itu takdir dari takdirnya Allah. Kita tawakal kepada Allah, mohon kepada Allah, yang penting usaha yang halal. Begitu juga berobat. Makanya ini adalah bentuk ujian. Kadang sekali berobat bisa sembuh, alhamdulillah. Kadang sudah berpuluh-puluh kali belum sembuh, ya memang belum waktunya sembuh. Tapi yang jelas yang dinilai oleh kita, oleh kita dinilai adalah usaha kita, cara penyembuhannya. Kenapa? Sekali lagi, di sana banyak cara-cara penyembuhan, tetapi dengan cara yang menyimpang. Inilah apa pengajian kita malam hari ini, semoga bermanfaat. Pembahasan yang ini kita perlu detailkan karena banyaknya praktek-praktek yang ya ini menyelisih bimbingan agama kita. Semoga Allah Ta'ala selamatkan kita, dan semoga Allah Ta'ala senantiasa memberi daya kepada kita. Kalau ada kekurangan kesalahan saya minta maaf. Marilah kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu termasuk yakni sangat-sangat terindikasi adanya praktek-praktek itu tadi, meminta bantuan syaitan atau jin. Itu kenyataan. Nah, dan pernah kita juga menghadapi orang-orang yang demikian itu, dengan persyaratan-persyaratan Yesus, amalan-amalan, ritual-ritual. Coba ditanyakan, pasti. Nah, kenapa? Karena itu suatu hal yang di luar tadi, masuk akal, tidak ada bisa pembuktian ilmiah. Walaupun mereka istilahnya dengan tenaga dalam, manusia ini mengandung yakni listrik, yang bisa diolah, tenaga listrik itu menghasilkan, itu adalah sekedar olah bahasa saja. Kenyataannya ada di situ ritual-ritual, praktek-praktek yang di situ ada bantuan. Dan kita sudah mendapati juga orang-orang yang demikian yang bertobat. Alhamdulillah. Maka yang demikian dihindari. Adapun kalau mau istilahnya pencak silat atau secara fisik, ya silakan. Kalau secara fisik memang itu tidak ada tercampur yang demikian-demikian, praktek-praktek tadi, berarti aman. InsyaAllah. Wallahu a'lam bishawab.